Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala asy-syekh al-musannif rahimallahu ta'ala Ibn Qudamah: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله أن لله علينا حجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala berkaitan dengan pembahasan qada dan qadar yang telah beliau kedepankan. Dan sebagai perungkap dari pembahasan tersebut, kata beliau rahimahullah ta'ala: وَلَا نَجْعَلُ قَدَاءَ اللَّهِ وَقَدَّرَهُ حُجَّةً لَنَا. Kita tidak boleh untuk menjadikan ketentuan ketentuan Allah Azza wa Jal dan takdir Allah Azza wa Jal sebagai hujjah bagi kita, alasan bagi kita fi tarki awamirihi, itu ketika meninggalkan perintahnya, wajtina binawahihi, dan ketika menjauhi larangannya. Ini tidak boleh bagi kita berdalil atau berhujjah dengan takdir ketika meninggalkan perintah-perintah Allah dan ketika menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Bal yajibu an nu'mina, tetapi yang wajib bagi kita untuk mengimani takdir. Bahwasanya takdir al-qadaru nu'minu bihi wa la nahtajju minhu fi fi'lil ma'siyah. Seluruh ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla kita mengimaninya dan kita tidak berhujjah, tidak beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat. Wa na'lamu anna lillahi 'alaina al-hujjata, dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hujjahnya, alasan-alasannya, sehingga tidak layak, tidak pantas bagi seorang hamba untuk berdalil, berhujjah dengan takdir ketika dia menjauhi perintah-perintah Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, dan terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Hal itu karena Allah SWT telah menurunkan hujjahnya bi'inzalil kutub, dengan menurunkan kitab-kitab, dan diantaranya Al-Quran sebagai penyempurna, pelengkap bagi kitab-kitab sebelumnya. Wabata dirrusul, dan bukan hanya dengan diturunkannya kitab-kitab yang dibawa oleh para rasulnya, demikian pula Allah SWT mengutus para rasulnya, yang itu semua fungsinya untuk menafikan, menolak, meniadakan berbagai macam alasan dari manusia karena telah tegak hujjah Allah Azza wa Jal. Ya, telah tegak bimbingan Allah Azza wa Jal, petunjuk, petuah Allah Azza wa Jal kepada segenap hambanya. Hal itu Allah SWT firmankan di surat An-Nisa ayat yang ke-165: لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ. Ya, rusul mubashirin wa mungzirin, para rasul, mereka diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah, agar manusia tidak lagi membantah, tidak lagi beralasan di hadapan Allah Azza wa Jalla ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul. Ya, setelah diutusnya para rasul, tidak dibenarkan dan tidak diterima hujahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena telah tegak al-hujjah wal bayyinah, ya, telah tegak hujjah dan keterangan. Tapi ini dalam pembahasan takdir. Yang ini tentunya sebagai bantahan terhadap lebih khusus bagi kalangan Jabriyah, ya, orang-orang yang merasa terpaksa atau dipaksa ketika mereka hidup di dunia ini, ya, baik itu ketaatannya atau kemaksiatannya, mereka mengatakan bahwasanya kami dipaksa, ya, majbur, ya, dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat taat atau berbuat maksiat, ya, seperti pewayangan, ya, yang mereka ibaratkan sebagai wayang yang seorang dalang tentunya memerankannya. Maka ucapan Ibnu Qudamah di sini sebagai bantahan terlebih khusus bagi orang-orang Jabriyah dan yang lainnya yang sependapat atau sejalan dengan mereka. Qala syarih Al-Syeikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-qadru laysa hujjatan lil'asi ala fi'lil ma'siyah. Takdir, ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua bukan sebagai hujjah, bukan sebagai alasan bagi para pelaku maksiat, ya, bukan sebagai alasan bagi pelaku maksiat dalam berbuat kemaksiatannya. Tidak dia mengatakan saya mabuk, minum khamr, berzina, riba dan yang lainnya karena takdir Allah, ketentuan Allah SWT yang telah menentukan saya yang menjadi pegawai bank umpamanya, sebagai orang yang mengelola riba, atau Allah takdirkan saya jualan minuman keras dan perkara-perkara yang haram, maka takdir tidak dibenarkan untuk dijadikan hujjah bagi seorang pelaku maksiat dalam kemaksiatannya. Ya. Seorang meninggalkan ibadah, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, ini takdir Allah. Tanya. Sebagaimana jika riwayatnya sahih, ya, jika riwayatnya benar sampai kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, perlu dilihat lagi atau perlu diteliti. Dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsah, bantahan terhadap Jabriyah, ketika itu didatangkan Utiyah bisariqi ila Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi didatangkan seorang pencuri ke hadapan Umar radhiyallahu taala anhu sebagai Amirul Mukminin. Alladhi qad balagha mablagh qat'i al-yad, yang pencuri ini telah sampai pada ketentuan potong tangan ketika itu. Ya. Kalau riwayat ini sahih, diingat-ingat. Dan Syekh membawakan tentunya karena beliau menganggap sahih. Ya. Barangkali sana ada intiqad, ya, ada kritikan dari para ulama yang lain. Kemudian kata pencuri ini, mahlan ya Amirul Mukminin, inni asraqu au inni saliqtu biqadarillah. Sebentar dulu wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku mencuri karena takdir Allah. Ya, aku mencuri karena takdir Allah, kata pencuri ini. Qala, maka kata Amirul Mukminin, wa nahnu naqta'u biqadarillah. Dan kami pun memotong tangan engkau karena takdir Allah juga. Ya, dibantah akal dengan akal. Tidak bisa seseorang berhujjah kemaksiatan, mencuri dan yang lainnya, korupsi, ya, dengan alasan takdir Allah, Allah menakdirkan untuk menjadi pencuri umpamanya. Tidak, ya, sehingga dengan mudah Amirul Mukminin pun membantah hujjah yang lemah tersebut. Qala rahimallahu ta'ala, af'alul ibadi kulluha min ta'atin wa ma'asin kulliha makhluqatun lillahi azza wa jalla. kama sabaqa. Perbuatan-perbuatan hamba semuanya, baik itu dari ketaatannya atau kemaksiatannya, semuanya adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, sebagaimana telah berlalu. Ya, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya, sehingga perbuatan-perbuatan kita pun, perbuatan-perbuatan makhluk, ya, perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Walakin laisa dzalika hujjatan lil 'asi. Akan tetapi, kendati pun perbuatan-perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah SWT, bukan berarti seseorang yang bermaksiat dia dibolehkan untuk berhujjah, beralasan ala fi'lil ma'siyati, terhadap perbuatan maksiatnya, dengan alasan takdir, dengan alasan yang makhluk Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika li'adlatin katsiratin minha, dan hal itu dengan dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan tidak bolehnya untuk seseorang berhujjah, beralasan ketika berbuat maksiat dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, qala syahrin wa ta'ala anna Allah adhafa 'amal al-'abd ilayhi wa ja'alahu kasban lahu. Bahwasanya Allah SWT menyandarkan amalan hamba kepada si hamba itu sendiri. Allah SWT ketika menyandarkan perbuatan seorang hamba, maka Allah sandarkan hal itu kepada hamba itu sendiri. Wa ja'alahu kasban lahu, dan Allah jadikan perbuatan tersebut sebagai upaya dia, jerih payah dia, ya, jerih payah, upaya sang hamba. Tidak disandarkan hal itu kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana telah kita lalui dalam permasalahan asyarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi disandarkan kepada makhluknya, hambanya. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba, maka itu pun disandarkan kepada hamba itu sendiri. Dalam ayatnya di surat Ghafir ayat yang ke-17, Allah menyatakan al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini, kata Allah, di hari pembalasan nanti, akan dibalas setiap jiwa sesuai dengan apa yang dia usahakan, sesuai dengan apa yang dia upayakan. Menunjukkan masing-masing mendapatkan apa yang dia upayakan, min ta'atin au ma'asin, baik itu dari ketaatan atau kemaksiatan. Disandarkan itu semua, ya, hasilnya, upayanya, usahanya kepada hamba, tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak benar jika kemaksiatan itu disandarkan kepada Allah, kemungkaran disandarkan kepada Allah, itu adalah takdir Allah. Qala rabbuna ta'ala walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudratun 'alayhi ma nusiba ilayhi. Sehingga jikalau seorang hamba tidak memiliki ikhtiar, ya, tidak memiliki pilihan dalam perbuatan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, manusia tidak ini, tidak mungkin perbuatan tersebut disandarkan kepadanya. Ya. Kalau seorang hamba tidak memiliki ikhtiar, kemampuan untuk memilih, ataupun kudrah, kemampuan untuk mewujudkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu tidak akan disandarkan kepadanya. Ya. Tentunya disandarkan kepada Allah SWT. Tetapi karena seorang hamba pasti memiliki ikhtiar, memiliki pilihan, ya, memiliki pilihan, ya, ini sholat enggak, sholat enggak, maka dia memilih di situ antara sholat dengan tidak, ya, puasa atau tidak, kan, ya, itu pun memilih, ya, ta'lim atau tidak, itu pun memilih, ya, seorang hamba memiliki pilihan. Dan seorang hamba pun memiliki kudrah, kemampuan untuk mewujudkan hal itu. Dengan diberikan alat, ya, kesehatan, tenaga, dan yang lainnya. Itu adalah kudrah, kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Ya, sehingga layak perbuatan tersebut, baik itu ketaatan atau kemaksiatan, disandarkan kepada sang hamba. Ada bantahan yang kedua. Annallaha amara al-'abda wa nahaa. Sungguhnya Allah SWT memerintahkan hamba dan melarangnya. Allah SWT memerintah dan melarang. Dan bagaimana datang dalam tafsir dari Imam Syafi'i, jadi kalau hal itu sahih, ayah sabul insan ayyut roka sudah, ayah sabul insan ayyut roka sudah. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Ay la yu'mar wa la yinha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Tapi manusia yu'mar wa yinha, diperintah dan dilarang. Dan ini keberadaan hamba, keberadaan makhluk Allah Azza wa Jal, diperintah dan dilarang. Walam yukallifhu illa ma yastati'u, dan Allah SWT tidak membebani hambanya kecuali dengan apa yang dia mampu. Ya, Allah SWT tidaklah membebani hambanya, meletakkan perintahnya, meletakkan larangannya, melainkan hanya sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Dikaulihi ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Demikian di surat Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tanyib, menunjukkan Allah SWT maha meneliti tentang keberadaan hambanya yang lemah. Sehingga kendati pun di sana Allah perintahkan dengan perintah-perintahnya, kendati pun Allah SWT larang dengan larangan-larangannya, tetapi Allah SWT tetap memperhatikan kemampuan hambanya, ya, sesuai dengan kadar dan kemampuan hambanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, ya, karena manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sehingga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Jika Allah SWT membebani seorang hamba dengan perkara yang dia tidak mampu, baik itu dari perintah ataupun larangan, maka kata ahlul usul, hal itu mimbab taklif ma la yutaqu, ya, pembebanan yang di luar kemampuan, dan hal itu muhal fi syariah. Allah membebankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan hamba, itu muhal, mustahil dalam syariat ini. Ya, dengan dalil-dalil ini, ya, dengan dalil-dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, innad dina yusrun, la yushadud din ahadun illa ghalaba. Ini semua menunjukkan bahwasanya agama ini mudah, ringan, ya, tidak membebani di luar jangkauan kemampuan sang pengikut. Meskipun mungkin pada akhirnya kita harus ngutang, ya, harus pinjam, tapi Allah SWT memberikan kemampuan, ya, dia untuk membayarnya. Tidak di luar kemampuan dia. Itu yang ada dalam syariat ini. Walau kana majburan 'alal 'amali, maka jikalau seseorang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan, maka kana mustati'an 'alal fi'li, maka dia tidak akan mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, kalau dipaksa, coba yang sakit dipaksa sholat harus berdiri, sementara dia betul-betul puyeng, yang ada apa? Ambruk, tidak akan mampu untuk melakukannya. Tanya. Demikian pula mungkin tua renta dipaksa untuk puasa, maka tidak akan mampu melakukannya. Ya. Ataupun yang lumpuh dipaksa untuk sa'i, lari di arah Safa wal Marwa, tidak akan mampu melakukannya. Itu kalau dipaksa, saya tidak akan mampu melakukannya. bagaimana kalau kita memaksa diri untuk hadir di majelis ilmu? Awak termasuk paksaan juga, ya, memaksakan diri untuk duduk di majelis ilmu, meskipun ya, lelah, capek dan yang lainnya. Apakah akan mampu melakukannya? Jangan-jangan nanti datang ke majelis ilmu cuman ya, melamun, atau ngantuk. Kenapa? Karena dari rumah sudah memaksa diri. Kalau memaksa diri ini adalah tugas kita. Ya. Kecuali dipaksa oleh orang lain, dipaksa oleh istrinya, dipaksa oleh temannya, itu lain. Tapi kalau kita memaksa diri kita pribadi, itu keharusan. Ya. Jihadun nafs, namanya jihadun nafs, menundukkan jiwa dalam berbuat taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka harus dipaksa jiwa kita. Karena Allah nyatakan di surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu, ya, sungguhnya jiwa ini senantiasa merintahkan kepada perbuatan yang jelek, sehingga harus butuh paksaan dari diri kita masing-masing dalam melaksanakannya. Adapun paksaan di sini maksudnya bagi paksa dari pihak lain, ya. Atau dipaksa seseorang, ya, seorang hamba oleh Allah Azza wa Jalla akan mampu dia melakukannya, ya, pokoknya harus, ya, rukun sholat harus berdiri umpamanya, sementara dia tidak mampu berdiri, dan yang lainnya, maka hal itu tidak akan mampu untuk melakukannya. Dan tadi itu mustahil fi haqqillah, mustahil dalam hak Allah SWT membagi seorang jiwa di luar batas kemampuannya, di luar batas waktunya dan yang lainnya. Awil kafri, atau tidak akan mampu pula untuk menahan diri dari perbuatan tersebut kalau dipaksa. Ya. Dipaksa untuk sholat, misalnya dipaksa untuk puasa. Ya. Ini kalau diri kita dan anak kita itu wajib dipaksa. Ya. Wajib untuk dipaksa. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Tanjibku anfusakum wa alaikum naro wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Tanjib. Tugas kita dengan mendidik mereka, termasuk menyelamatkannya itu dengan al-ijbar ala ta'atillah, kata Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya. Bentuk kita menyelamatkan keluarga kita, istri dan anak-anak, yaitu al-ijbar fi ta'atillah, memaksanya untuk berbuat taat kepada Allah. Artinya benar-benar sangat mengarahkan, bukan berarti diseret. Kecuali kita mampu untuk melakukannya, yaitu dengan tangan, sebagai orang tua kepada anaknya atau suami kepada istrinya. Demikian pula jika dipaksa untuk berhenti dari suatu perbuatan, tidak akan mampu pulang. Kenapa? Karena sudah senang, ya, sudah cinta, sudah sesuatu yang dia hobi, sehingga kalau dipaksa pun tetap dia tidak akan mampu berhenti dari perbuatan tersebut. Li'annal majbura la yastati'u takhallus minhu. Karena orang yang dipaksa atau sesuatu yang dipaksa, dia tidak akan mampu selamat darinya. Dia tidak akan mampu selamat darinya, dalam artian dia tidak akan mampu melakukannya atau tidak akan mampu meninggalkannya, ya. Meskipun melakukannya, ya, hanya sekedar formalitas, ya, formalitas ia melakukan, tetapi apa, terpaksa, tidak sungguhan, asal-asalan. Demikian pula ketika meninggalkannya, meninggalkannya cuma karena takut, khawatir, ya, nanti dihukum dan yang lainnya kalau seorang santri, tanya. Sehingga masih mencari celah, mencari sempat untuk melakukannya. Ini majbur, yang dipaksa. Ini dua bantahan yang diambil pada pertemuan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kepada Allah semampu kita. Ya. Kemudian dalam bagian atlet aku sendiri kan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan untuk melaksanakan perintah kan semampu kita, tapi untuk meninggalkan larangan mutlak. Tujuannya kaitannya dengan takwa ini kan di dalamnya kan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Apakah termasuk yang meninggalkan larangan itu semampu kita atau tadi yang ada disebutkan maksudnya kalau melakukan ketaatan fattaqullaha mastata'tum. Adapun meninggalkan larangan itu mutlak. Mutlak dengan mengerahkan kemampuan kita untuk bisa meninggalkannya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma nahakum anhu wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Tanya. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang diperintahkan kata Rasul lakukan semampu kalian. Ya, karena bab taklif ini perintah pembanan Allah SWT itu berkaitan dengan munat ya, bil qudrah, berkaitan dengan kemampuan. Ya, ada pun larangan mana itu anhu fajtanibuh, tidak ada rinciannya, ya jauhilah. Ya, itu mutlak hukumnya. Ya, mutlak hukumnya. Kenapa? Karena akan seseorang ya, asal-asalan dalam meninggalkannya. Yang hal itu memang sebenarnya dia mampu untuk meninggalkannya. Berbeda dengan perintah. Berbeda dengan perintah, karena seorang hamba tidak akan mungkin senantiasa melaksanakan perintah tersebut ala wajhin kamil, secara sempurna, dan perhatikan syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya. Oleh karena itu jadi tuntut seseorang tadi dalam menjauhi maksiat dengan mengerahkan kemampuannya, sehingga Rasulullah merinci menerawamikum karam fal yubayiru biyadi ya fa'ilam yistaji fabi lisani fa'ilam yistaji fabi qalbi. Tidak ada, gugur umpamanya ya, terus dan terus untuk berupaya dan berupaya ya, untuk mengingkari kemungkaran, menjauhi kemungkaran. Wallahu ta'ala alam biswab. Maka itu pun minat taqwa, semuanya dari ketakwaan. Misalkan ada seorang yang berbuat kemaksiatan, apakah ada orang yang sebaliknya, apakah kita boleh mengatakan Allah telah menakdirkan dia berbuat kemaksiatan atau Allah menakdirkan dia jadi seorang anak? Selama dia hidup tidak, karena al-amal bil khawatim, amalan itu sesuai dengan akhirnya, sesuai dengan akhirnya, dan kita tidak tahu kesudahan dia. Hal itu adalah bentuk jazm, bentuk pemastian dalam akidah hari sunnah yang telah kita baca dengan sebagian ikhwah dalam usul sunnah karya Imam Ibn Muhammad. Tidak boleh untuk kita menjazm seseorang ya, fulan min ahli khair, fulan min ahli su, kecuali dia jelas meninggal di atas perkara tersebut. Atau di sana ada nas ya, intinya ada nas. Jikalau ada nas yang memastikan fulan min ahli khair ya, fulan min ahli su, maka tugas kita mengimaninya. Adapun yang tidak, la'allahu ya, kita berharap ya, fulan min ahli khair, min ahli salah, karena zahirnya. Demikian pula yang zahirnya jelek, yang kita su'udhan ya, karena hal itu tahta masyiatillah, kecuali dia meninggal di atas kekafiran. Tapi itu salah satu akidah hadis sunnah yang tidak boleh untuk menjazam, memastikan si fulan min ahli khair, min ahli salah, atau si fulan min ahli su, illa bidalil, kecuali dengan nas ya, dalil yang nyata, yang jelas ya, seperti Fir'aun, Abu Lahab, atau Amr bin Luhai, dan yang lainnya yang datang nas pasti mereka adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang diazab. tapi ataupun yang lainnya min ahli khair seperti para sahabat dan basyirun bil jannah yang diberikan berita 10 masuk surga dari kalangan sahabat, ataupun ummul mukminin, para ummul mukminin Hasan Husain Nishab ahli jannah dan yang lainnya yang datang nas, maka kita menetapkannya. Adapun yang tidak, ya kita narjullah azza wa jalla, hanya berharap kepada Allah azza wa jalla. Allah taala alim bisawab. Tetapi kalau seperti itu kaitannya dengan mentahdir ahli bid'ah itu bagaimana? Maksudnya? Ketika kita tidak boleh mengkualis seorang itu ahli maksiat, ahli bid'ah, karena setelah apa namanya sebelum dia meninggal kita tidak boleh menghakimi seorang. Menghakimi sini dalam dalam artian itu memastikan si fulan hukumnya kafir atau muslim, itu yang dilarang. Tapi kalau barohin bukti-bukti yang ada dari kebidahan yang perlu ditahdir atau kesesatan, itu dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam syariat. Ya. Jadi hukum di sini adalah hukum ya, takfir, hukum su, jelek dan yang lainnya. Artinya pasti. Ya, kita kan di sini hanya menghukumi dengan barohin. Tanya. Menghukumi dengan bukti-bukti yang ada, ya, dengan bukti-bukti yang ada. Tapi ada pun memfonis secara pasti fulan yang mubtadi', ya, artinya meninggal di atas kebidahan, ini perlu jadi. Tapi kalau bukti boleh, ya, kalau bukti yang sudah ada, ya, dan kuat, ya, maka dengan itu kita peringatkan kepada manusia kesesatan-kesesatan yang lainnya. Tanya. Dan hal itu membab qala Allah azza wa jalla firman Allah subhanahu wa ta'ala fahdi hadzal ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya yusibahum adzabun alim. Diperingatkan hati-hati di orang-orang seperti itu, ataupun dalam tafsir ayat fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Datang dalam hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari, "Faidah ra'aita alladziina sanallahu fihi fil Qur'an fahdharu." Kalau kamu melihat orang-orang yang Allah SWT sebutkan sifat mereka dalam Al-Qur'an ini, yaitu zaid punya penyakit hati, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, fahdharu, kata Rasul, ya, hati-hati dari mereka. Ya, hati-hati dari mereka. Jadi tahdzir ini bukan menghukumi tapi secara jazm sampai masa hidupnya, ya, karena fungsi tahdir ini untuk dia kembali, ya, supaya orang yang melakukan kemaksiatan atau kebidahan, kesesatan kembali, ini untuk jauh, itu fungsi tahdir. Ya, sehingga tahdir ini dibangun di atas syarat, dia tanya ikhlas, ya, ikhlas semata untuk menolong saudaranya, bukan tahdir itu untuk menjerumuskan saudaranya supaya enggak tobat. Ya. Ya, seperti terakhir perkataan Abdul Akmal, ya. Dia mengatakan bahasanya Luqman dan Asyawid ini tahdir orang supaya orang tidak kembali kepada Al-Haq, ya. Padahal tadi fungsi tahdir itu tidak ada, ini adalah bentuk sayangnya ahli sunnah, ya, dengan ahli sunnah yang lainnya supaya kembali, yang maksiat kembali, diperingatkan orang, sehingga ketika dia merasa dia sedang diperingatkan, ya, dia kembali. Bagaimana Rasulullah mentahdir, ya, Ka'ab bin Malik dan yang lainnya yang tidak ikut berperang, ya, sampai belum melakukan salam, ya, berpapasan tidak dijawab salamnya, ya, dan yang lainnya. Itu semua tidak lain fungsinya supaya kembali, ya, supaya jujur kepada Al-Haq, ya. Berbeda kalau sekarang karena yang ditahdir itu merasa banyak pengikutnya, merasa enggak berpengaruh, tanya, enggak ada asarnya. Itu fungsi tahdir agar tidak semakin banyak pula orang yang mengikuti jejaknya. Karena semakin banyak yang mengikuti jejaknya, semakin banyak pertanggungjawaban dia. Ya. Semakin banyak doa orang yang dia sesatkan, fazidhu azaban di'fan finnar, meminta supaya dilipat gandakan azabnya para penduduk neraka ini ya, kepada si penyesat ini ya. Sehingga ketika kita memperingatkan kepada manusia, itu akan meminimalisir ya, mengecilkan takrir yang mengecilkan manusia yang mengikuti jejaknya. Tapi itu semua tidak kembali pada bentuk kasih sayang kita dengan yang lainnya. Jangan sampai tahrir ya, dengan niatan untuk sukutun nas ya, menjatuhkan manusia. Tidak ya, semata-mata untuk menarik yang salah kepada yang benar. Tapi yang pun untuk menjerumuskan seperti itu. Jadi ini tidak kaidahnya dan kaidah tahrir. Kalau tidak kaidah tahrir ada dalilnya tersendiri, dan ini dalam masalah ya, jazm, pemastian seseorang ya, ketika dia telah meninggal ya, ada pun di masa hidupnya diperingatkan ya, di masa hidupnya, atau memang dia meninggal tetap di atas kesesatannya diperingatkan ya. Dan terlebih di kalangan kita atau akidah sunnah yang lebih-lebih terlarang, yaitu menjazam memastikan fulan min ahli jannah atau fulan min ahli nar ya, fulan min ahli jannah atau fulan min ahli nar. Yang baik kita katakan fulan la'allahu min ahli khair ya, semoga dia termasuk dari ahli khair. Yang jelek, selama dia tidak melakukan kebidahan atau kesyirikan yang mengeluarkan dari agama, ciri-cirinya tidak mengeluarkan dari agama, semoga Allah SWT yarhamu, ya merahmatinya. Semoga Allah SWT merahmatinya selama dia bukan sebagai mubtadi ahlul bid'ah ya, atau syirkiyah yang melakukan kesyirikan. Tanya. Jadi masing-masing ada ketentuannya, ada hukumnya. Dan apa yang benar-benar terlarang ini tadi, memastikan si fulan min ahli jannah atau min ahli nar ya, itu yang terlarang. Tanya. Dan hal itu datang pula dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya ya, kita tidak bisa memastikan seseorang min ahli khair umpamanya, ketika Rasulullah mengatakan man sarfa yanzuru ila ashabin nar fa yanzuru ila hadha ya, barang siapa yang ingin melihat penduduk neraka, lihat orang ini ya, padahal dia pemujahid fi sabilillah ya, berperang yang terdepan di jalan Allah SWT bersama kaum muslimin para sahabat. Sehingga ternyata orang ini ya, benar sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dengan wahyu, termasuk penduduk neraka, karena dia meninggal dengan bunuh diri, dia menusukkan tombaknya ya, sampai tembus ke punggungnya. Tapi ketika tidak mampu untuk menahan sakit apa yang dia derita, terkena luka di medan pertempuran ya, sehingga orang mengira yabdulin nas min ahlil khair, nampak di tengah-tengah manusia perbuatan baik, jihad sebagai puncak amalan. Oleh karena itu salah satu tafsir dari hadis Ibnu Mas'ud, fawalladhi nafsi biyadihi innal abda la ya'malu bi amal ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu ahli kitab fa yadkhulun nar. Itu apa? Maka yabdulin nas, nampak di pandangan manusia dia mengamalkan amalan ahlu jannah, atau sebaliknya ya, sebaliknya innal abda la ya'malu bi amali ahli nar ya, maka yabdulin nas, tampak di pandangan manusia, kasat mata manusia ya, dia berbuat amal ahli nar, hatta mayakunu bainahu bainahu hatta mayakunu bainahu bainaha illa zira' fa yasbiqu ahli kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Akhirnya masuk jannah juga. Itu semua terkadang tadi kasat mata kita yang menilai fulan khair, fulan su ya, karena kondisinya. Tetapi pemastiannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, pemastiannya. Kita hanya menilai dengan barahin tadi. Ya, menilai dengan bukti-bukti. Ya kan? Tapi bahwasanya bagi yang menuduh dia harus punya bukti. Buktinya apa? Tanya al-bayyinatu lil muddani, bagi yang menuduh. Wal yaminu ala man ankara, dan sumpah bagi yang mengingkari. Maka jikalau sudah jelas bukti-buktinya, tayyib, kita boleh untuk menghukuminya, ya, menghukumi keadaan si fulan. Tayyib, tapi untuk memastikan dia di neraka, lah, tidak. Ya. Atau memastikan dia di jannah, tidak pula. Kecuali dengan jadi, ya, atau kecuali dia memang benar-benar meninggal di atas kekafiran. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga kaidah tahdzir enggak jatuh dengan ini. Ya, tidak jatuh dengan perkara tadi. Tayyib. Karena berapa banyaknya, ya, nas dari Al-Qur'an pun sunnah disyariatkannya hari ini. Bagaimana Allah SWT menyatakan tadi dalam ayatnya, ya, atau Fir'aun, ya, Abu Lahab, tayyib, disebutkan Tabat, ya, Abi Lahab, Abi Watab, disebutkan dengan namanya. Demikian pula Rasulullah, Afatan Anta Ya Mu'ay. Demikian pula Abi Darda, Bisa Akhul Asyirah, dan yang lainnya, peringatan-peringatan. Dan masyhurnya tadi hadis Ka'ab bin Malik, ya, ketika tertinggal dari perangan, Rasulullah hajar, ya, peringatkan dia sampai datang turunnya ayat yang menerangkan tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan kedua temannya. Terima kasih.